Gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak kembali firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi. Lawat.